بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda Rasulullah, irhamu turhamu. Irhamu, rahmatilah kalian, sayangilah kalian, turhamu, niscaya kalian akan dirahmati. Irhamu turhamu ar-rahmah min sifatillahi ta'ala التي شمل بها عباده. Disebutkan dalam Syarah Al-Mufrad di Syekh Muhammad bin Said Ruslan, rahmat itu adalah termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki banyak sifat dan termasuk sifatnya adalah ar-rahmah, kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala yang paling mengasihi kepada makhluknya. Telah lewat pembahasan hadis-hadis yang semakna dengan ini. Dan juga Allah memiliki nama Ar-Rahim, yang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim itu mengandung sifat yaitu Ar-Rahmah. Allati syamila biha ibadahu, yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat rahmah ini juga kepada hambanya, bahkan kepada semua makhluk, baik itu jin ataukah hewan, manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nyawa, bahkan serangga-serangga, semut, itu semuanya memiliki sifat rahmah. Terus rahmah kepada anak-anaknya, dia akan melindungi anaknya, memberi makan anak-anaknya. Demikian juga Allah berikan kepada hamba-hambanya dengan sifatnya ini Ar-Rahmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki, sebutkan dalam hadis, 900 rahmah. Satu saja yang diturunkan ke bumi ini dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu, dengan satu rahmat tersebut maka saling berkasih sayang seluruh makhluk-makhluk Allah, dan Allah menahannya 99, Allah tahan, dan Allah akan berikan rahmat itu di yaumul qiyamah nanti kepada hamba-hambanya yang beriman. فَإِذَا كَانَتْ أَعْلَامَ اتَّصَفْ بِهَا الْبَشَرْ فَنَدَبَ إِلَيْهَا الشَّارِعْ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ. Jika rahmat itu merupakan alamah, merupakan tanda, ciri yang manusia bersifat dengannya, bersifat rahmah. Fanada ba'ilaih asyari, maka syariat asyari, pemberi syariat ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menganjurkan untuk berkasih sayang fi kulli syai', pada segala sesuatu. Allah merintahkan, Allah menganjurkan kepada kita, kepada hamba-hambanya, untuk berkasih sayang, memberikan kasih sayang kepada segala sesuatu, kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kata tumbuhan, binatang, manusia, hatta fi qital kufar, sampai-sampai pada qital, memerangi orang-orang kafir. Syariat ini juga memerintahkan kepada kita untuk rahmat. Inilah rahmatnya Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah SAW untuk rahmat lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam seluruhnya ini. Apa kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tentang adab, tentang perintah untuk berkasih sayang kepada makhluk, maka yang terjadi adalah kezaliman. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengatur di dalamnya segala urusan, baik berkaitan dengan urusan hamba dengan Rabbnya ataukah urusan hamba dengan hamba yang lain dengan hewan, sampai pada perkara jihad, memerangi orang kafir. Ada adabnya. Rasulullah SAW memerintahkan, bahkan Allah memerintahkan lewat lisan Rasulnya untuk bersikap rahmah kepada orang kafir yang diperang itu. Apa diantaranya? Rasulullah SAW mewasiatkan tatkala beliau mempersiapkan pasukan perang yang besar, dalam perang Mu'tah, Rasulullah SAW mewasiatkan pasukannya, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, wabiyam ma'akum minal muslimin, dari dengan orang-orang yang bersama kalian dari kaum muslimin, khaira, dengan kebaikan, ughzu bismillah, uqatiluna fi sabilillah, berperanglah dengan nama Allah, berperanglah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Man kafara billah, terhadap orang-orang yang kufur, yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menyebutkan banyak dalam hadith-hadith Nabi SAW memberikan wasiat kepada pasukan perang, bagaimana adab di dalam berperang, bagaimana seorang muslim itu memiliki sifat rahmah sekalipun di dalam perang. Di antaranya Rasulullah SAW melarang beberapa perkara yang dilakukan. Di antaranya, jangan kalian membunuh anak-anak, sekalipun itu anak-anaknya orang kafir. Wala taqtulu walida, dan janganlah kalian membunuh anak-anak. Wala nisa, dan tidak boleh pula membunuh wanita-wanita. Islam rahmatil alamin. Wala kabira faniya, dan juga tidak boleh, jangan kamu membunuh orang-orang tua, orang yang sudah renta. Ini tidak boleh, sekalipun dia kafir. Kalau kalian menyerang satu negeri yang kafir, maka jangan bunuh anak, jangan bunuh wanita-wanitanya, ditawan, dia dibunuh. Dan juga orang-orang yang sudah tua. Dalam riwayat, wala asifa, tidak boleh membunuh juga para pekerja, para buruh, para petani-petani yang gak ikut berperang. Bukan desa purata, kampung yang diserang itu. Tapi ada adab, ada rahmah. Nilai Islam. Tidak boleh membunuh orang-orang yang munazila. Bisa umati yang mereka uzlah, mengasingkan diri, beribadah dia di tempat ibadahnya, di dalam gereja-gereja dia masuk di situ beribadah. Tempat ibadah mereka, kalau dia masuk di situ, tidak dibunuh. Yang dibunuh adalah orang-orang yang berperang. Dan juga Rasulullah melarang membakar pohon-pohon, kurma, buah-buahan, melarang memotong pohon-pohonnya, dan melarang menghancurkan bangunan-bangunan. Ini semua sampai perkara vital memerangi orang kafir diperintahkan untuk rahmah kepada mereka. Wala tumathilu, kata Rasulullah SAW, jangan kalian mencincang mayatnya, motong telinganya, motong kakinya. Kalau sudah dibunuh ya mati sudah, tidak dicabik-cabik badannya, bukan dalam Islam. Nah, tidak dimutilasi, temsil, bukan dari Islam. Kalau ada orang mengatakannya Islam, mengajarkan ajaran Islam dalam berperang, kemudian dia melanggar larangan Rasulullah SAW, maka dia bukanlah pengikut Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Dan ini yang diterapkan oleh para sahabat ketika futuhat. Mereka melakukan penaklukan-penaklukan ke negeri-negeri kafir. Diamalkan, karena ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta fi dzabh, bahkan sampai pada penyembelihan, hendaklah engkau bersikap rahmah kepada hewan yang disembelih. Ditajamkan pisaunya, tidak mengasah pisau itu di depannya, dan juga tidak menyembelih di hadapan hewan yang lain yang mau disembelih juga. Dan ditenangkan, dilegakan. Fal yurih dzabihatahu, hendaklah dia menenangkan hewan sembelihannya itu, dibaringkan dengan tenang. Jika menyembelih, diinjak lehernya, dilepaskan kakinya, biar dia dengan tenang bergerak, tidak diikat kencang sampai tidak bisa gerak. Dibiarkan dia lega, murtah, tenang, Wa hatta fi iqamatil hujjah ila ghairi dhalik, bahkan sampai pada menegakkan hujjah, hendaklah engkau rahmat, menegakkan hujjah, menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran itu dengan rahmah juga. Ila ghairi dhalik, dan juga pada yang lainnya. Irhamu turhamu, hadza kaqulin nabi sallallahu alaihi wasallam lir rajul alladhi dhamma sabiyahu atarhamuhu. Ini juga seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang dia memeluk anaknya, atarhamu, apakah engkau menyayanginya? Sebagaimana sudah kita sebutkan dan lewat hadisnya, qala na'am, wallahu arhamu minka bika minka bihi wa huwa arhamur rahimin. Wa kadzalika wasyah in rahimtaha rahimakallah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dan banyak lewat hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waghfiru yaghfirullahu lakum, maafkanlah, yaghfirullahu lakum, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kalian. Ai maknanya, tajawazu an isaatin nas, makna dari kalimat ini tajawazu, maafkanlah, an isaatin nas, dari perbuatan jeleknya manusia kepadamu. Maafkan dia kalau ada berbuat salah kepadamu, maafkan. Kay yatajawazallahu an dzunubikum sayyiatikum, agar supaya juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kalian dan kesalahan-kesalahan kalian. Kalau engkau menginginkan Allah memaafkan atau mengampuni dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, menghapusnya, maka maafkan juga kesalahan-kesalahan orang yang berbuat salah kepadamu. Fa yufhamu min hadits anna man la yaghfir la yughfar lahu, maka dipahami dari hadis ini, orang yang tidak memberi maaf, mengampuni, la yughfar lahu, dan juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kama taqaddam hadis. Wa qad taqaddam hadza min hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini lewat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita sebutkan. Li'anna Allah taala yuhibbu asma'ahu wa sifatihi allati minha ar-rahmah wal-'afwu, karena Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu asma'ahu wa sifatihi, Allah mencintai nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada nama dan sifatnya. Dan di antara dari sifat-sifat Allah adalah ar-rahmah, memberikan kasih sayang, menyayangi, wal-'afwu, dan juga memaafkan. Fa yuhibbu min khalqihi man takhallaqa bitilka sifat, maka Allah pun mencintai dari kalangan makhluknya, dari kalangan hamba-hambanya, man takhallaq bitilka sifat, orang-orang yang berakhlak, berhias dengan sifat-sifat ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Di antara sifatnya adalah memaafkan. Dan menyayangi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu juga mencintai hamba-hambanya yang berakhlak, yang bersifat dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kalau engkau ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, berhiaslah dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki sifat itu. Bukan hanya ini, banyak sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat syukur. Maka Allah mencintai hamba-hambanya orang yang bersyukur, senang bersyukur kepada Allah. Allah memiliki sifat sabur. Maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang sabar. Demikianlah. Maka semakin banyak orang itu mensifati dirinya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Idatus Sabirin, kata beliau, "Warabbu taala, Allah Subhanahu wa taala yuhibbu asma'ahu wa sifatihi." Allah mencintai nama dan sifat-sifatnya. Wa yuhibbu muqtada sifatihi wa dhuhur adariha fil abdi. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mencintai namanya. Allah memiliki nama banyak. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Alim, dan sifat-sifat. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kandungan tuntutan dari sifat-sifatnya itu. Wa dhuhur athariha, dan nampaknya athar itu, athar sifatnya Allah bagi hambanya, bagi hamba, bagi seorang. Fa'innahu jamil hibbul jamal, Allah Subhanahu wa taala jamil, memiliki sifat jamil dan Allah cinta kepada jamal. Innallaha jamil hibbul jamal, Allah memiliki nama jamil dan Allah cinta kepada jamal. Maka orang yang mencintai keindahan, senang, yang bersih, senang, yang indah, Allah juga cinta kepadanya, senang membersihkan dirinya, Allah juga cinta kepadanya. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-af, yuhibbul ahlal al-af. Allah memiliki sifat memaafkan dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka memaafkan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat alim, maha mengetahui segala sesuatu. Yuhibbu ahlal ilmi, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai ahlul ilmi. Kalau engkau ingin cinta Allah Subhanahu wa taala, jadilah ahlul ilm, jadilah thullabul ilm, menuntut ilmu, belajar. Karena termasuk muqtada sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mencintai hamba-hambanya yang berilmu. Karena alim termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, maka bagi siapa hamba-hambanya yang juga alim, dia juga berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai kepadanya. Dan banyak lagi, demikianlah. 6. Yuhibbu nasibahum min hadza al-ittisaf, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya tentu sesuai dengan kadar bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang ada pada seorang hamba. Maka semakin banyak hamba itu mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang itu merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Setelah pada pertemuan berikutnya kita sambung. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.